Jika ku hadir untuk disakiti, biarlah ku pergi jauh dan sendiri tanpa ada kamu. Siapapun di sini ku menangis. Kebodohanku telah anggap dirimu kan baik untukku. Butakan hatiku, kau pergi begitu saja tak ku tahu, ku telah layu. Mungkin karena ku terlalu mencintaimu, ku terluka. Cintai namun benci caramu mencintaiku. Kebodohanku telah anggap dirimu kan baik untukku. Butakan hatiku, kau pergi begitu saja tak ku tahu, ku terluka. Kemana ku berlari, kemana aku kan pergi. Ku cintai namun benci caramu mencintaiku. Caramu mencintaiku.